Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi setelah sekian mana terputus hubungan antara kita dengan Sakinah Sungai Petani. Jadi memang kita sebenarnya kayutkan sebulan sekali ada kelas tetap itu berkaitan dengan tajuk kitab Iljamul Awam Al-Ilmul Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana kita dalam bincangan kita terakhir kita jumpalah sekali itu kita memang sedang bincangkan dalam bahagian berkenaan dengan tajuk tugasan bagi seorang tu bila dalam masalah ikuti mazhab salaf, dia suruh yang kaya tu adalah berkenaan dengan menahan dia, dia kata menahan diri, itu imsak, menahan diri daripada membahaskan atau membincangkan daripada pada kalimah-kalimah yang berkaitan dengan Allah SWT. Ala kuliah, okay, siapa-siapa yang ikut kelas kita ni melalui Google Meet, kita ada kitab lah, kita boleh tengok kitab sekali. Kita memang ada kitab sekali, kita tengok kitab yang dalam benda dalam kita punya website yang kita suruh download kat situ. Siapa-siapa yang ikut kat Facebook nampak muka saya je lah. Cuma kita akan bacakan kitab insyaAllah. Baik, sebelum kita sambung balik, suka kita ingatkan bahawa buku ni yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan mekang orang awam dari ilmu kalam, yang mana ia sebenarnya secara asas berdasar pengalaman beliau, beliau sebenarnya melihat pada hujung hayat beliau ketidaksesuaian akan ilmu kalam ni disampaikan kepada masyarakat, dan bahkan apa lagi untuk dibina di atasnya akidah, kan. Jadi sebab tu dalam buku yang kita bincangkan ni sebenarnya beliau pecahkan bab ni kepada tiga. Bab pertama yang kita masih dalam tajuk dia adalah bab fi bayani haqiqati madhhab salafi fi hadhihi al-akhbar, bab mengenai dengan penjelasan mazhab salaf, fahaman salaf dalam khabar-khabar. So benda ni datang buku ni berdasar kepada kepada surat sebenarnya. Okey. Di surat yang dikirim kepada beliau meminta untuk beliau jelaskan berkenaan khabar-khabar yang yang dirasakan akan ada tashbih penyerupaan di sisi orang-orang awam, orang-orang yang tak tahu. Okey. Orang tak yanglah orang-orang yang bawahan, yang mereka ni dan jahil mereka ni sama ada fizikal yang sesat, dia menikat bahawa persifat Allah Ta'ala ni ada rupa tangan dan dia fizikal kan. Kemudian satu lagi yang mendakwa bahawa zahir khabar ni dan mereka mendakwa ini adalah ikut itikad dia mazhab salaf, dan kemudian dia nak tahu mazhab salaf apa. So, jadi dia pecah. Jadi Imam Ghazali jawab dalam buku dia ni berkenaan dengan dia buat pecahkan tiga bab lah. Bab penjelasan hakikat mazhab salaf dalam khabar-khabar yang datang mengenai zat ataupun mengenai zat Allah SWT yang berkaitan tadi sebut tangan dan sebagainya lah. Dan kemudian kedua, bab mengenai penjelasan fi burhan ni, penjelasan ala annal haqqa fihi madhhabus salaf, bahawa yang sebenar sepatutnya kita berfahaman atau berpegang dengannya adalah mazhab salaf. Wa ana man khalafahum fa hum mubtadi', siapa yang menyanggahi para salafus soleh maka mereka adalah golongan paling pelaku bidah. Kemudian bab ketiga fi fusulin mutafarriqatin, mengenai fasal-fasal yang berasing-asing nafi'atin, yang manfaat fi hadzal fanni, dalam ilmu ini. Okey, baik. So hari tu waktu kita bincangkan daripada siri pertama sampai kelima, kita sebenarnya dah ambil waktu bab pertama bab mengenai syarah i'tiqad salafus soleh tentang khabar-khabar. So kita sebenarnya ambil bila sebut tentang bab salaf bab pertama mengisyarah ataupun i'tiqad salaf ni, dia kata ketahuilah yang sebenar yang jelas yang tiada perdebatan padanya. Di sisi ahli basair, di sisi ahli pengetahuan adalah mazhab salaf. Ini maksudkan adalah mazhab sahabat dan tabi'in, eh. Dan kita yang disebut je mazhab salaf, ini maksudkan adalah mazhab sahabat dan para tabi'in. Dan ni sekarang kita datangkan penjelasan ni dengan penjelasan yang dan dia penjelasan akan keterangan dia. Okey, kemudian disebutlah mazhab salaf secara keseluruhan. So kita akan baca nombor ni, dia punya kiraan dia 7 sebenarnya, kita akan sebut, kemudian kita akan bagi tahu kat mana kita dah berhenti lah sekali lah. Okey. So dia kata mazhab salafi ijmalan, mazhab salaf secara keseluruhan. Fa aqul, maka saya katakan, aku katakan, hakikat mazhab salafi, hakikat mazhab salafi, mazhab salaf adalah wahuwa al-haqqu indana, dan dia yang benar, yang hak di sisi kita. Anna kulla man balagahu hadithun, bahawa siapa yang sampai pada dia hadis, min hadhil ahadith, pada hadis yang membincangkan berkenaan dengan tangan ke apa ke, turun ke sebagainya, okay, rupa ke, yang mana dikata daripada hadis ni, min awam min khalq, daripada keseluruhan apa umum, awam apa makhluk, eh, yajibu alaihi fi sab'atu umurin, wajib pada dia 7 perkara. Pertama takdis, kedua tasdik, takdis maksud dia penyucian, kedua tasdik percaya, ketiga sumal i'tiraf bil ajzi, mengaku kelemahan, thumma sukut, mendiam, yang kelima thumal kafu, menahan diri, berhenti, thumal imsaku, menahan diri, thumma taslim li ahli makrifati, kemudian menyerah pada ahli makrifat. So kita akan baca sikit kat sini, kemudian kita terus lompat kepada apa bahagian kita lah. Okay. Jadi dalam terap penjelasan tu, dia kata takdis tu adalah amal takdis tu, ada pun pentakdisan, fa'ani bihi tanzihur rabbi ta'ala an jismiyati wa tawabi'iha. Dia kata adalah, yang dimaksudkan adalah penyucian Rabb tabaraka ta'ala daripada jisim dan juga apa ikutan pada jisim. Dan fizikal macam makhluk. Adapun Allah ada zat, semua tahu ada zat. Okey. Tapi untuk kata keserupaan dengan makhluk tu, tidaklah kan. Ada zat tapi tak serupa dengan makhluk. Untuk kata tak ada zat langsung tu gila. Okey. Kemudian adapun tasdik, amal tasdiku fahul iman. Dia adalah iman. Dia kata bima qalahu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa anna ma dzakarahu haqqun, apa baginda sebut adalah benar, wa fima qalahu sadiq, dan baginda pada apa baginda katakan adalah benar, baginda bercakap benar, wa annahu haqqun ala alwajhi allazi qalahu wa aradahu, dan dia adalah benar di atas bentuk yang baginda katakan dan baginda inginkan. Kemudian yang ketiga wa amal i'tirafu bil ajzi, adapun pengakuan dengan kelemahan, fahuwa ayyukirra bi anna ma'rifata muradihi laysat ala qudrati taqatihi, bahawa dia adalah memperakui tentang bahawa pengetahuan kehendak baginda SAW, kehendak Allah Ta'ala, bukanlah di atas keupayaan, kadar keupayaan orang tersebut, wa anna dhalika laysa min sya'nihi wa hirfati, dan bukan daripada urusan dia dan juga tugasan dia, bukan dia punya profession, eh. Kemudian wa amma sukut, dan pun diam, fa'an la yas'ala an ma'nah, bahawa dia jangan menanya kamu ini maknanya, wala yakhudhu fihi, jangan dia memperdalam perbincangan mengenainya dalamnya, wa ya'lamu anna su'alahu anhu bid'ah, bahawa soal dia tahu bahawa soalan dia mengenai benda tersebut adalah bid'ah, wa annahu fi khawdihi fihi makhatirun bidinihi, dan dia dalam mendalamkan perbincangan ia padanya adalah membahayakan terhadap agama dia, wa annahu yashiku ayakfura la khawdhu fihi min haythu la yash'ur, dan dia hampir-hampir sangat bahawa dia kufur kalau dia memperdalamkan perbincangan padanya dengan tanpa dia sedar. Dan kita sekarang dekat sini. Wa amal imsaku, ataupun imsak tu adalah wa allai tasarrafa fi tilkal alfazi, bahawa jangan dia bertindak atau memperlakukan pada lafaz-lafaz yang datang tu bitasrif, dengan pentasrifan, pengubahan, mengubah kepada pengertian, wa tabdil bi lughatin ukhra, menukar dengan bahasa lain, wa ziyarati fi, dan menambah padanya, wa nuqsan minhu, mengurangkan darinya, wal jam'u wa tafriq, gabungkan dengan maksud yang lain, atau tafriq, pisahkan, bal la yantiqu illa bidzalika alfaz, bahkan jangan dituturkan kecuali dengan lafaz tersebut saja, wala dzalika alwajh, dan kata bentuk itu, man minal iradi wal i'rabi, dan daripada di atas bentuk itu yang boleh datang mendatangkan i'rab, tasrif, dan juga bentuk rupa. So kita sekarang kat sini sebenarnya, bahagian ni. Okey, mana apa dengan dia kata dekat sini. Okey, okay. Jadi untuk ingatkan kita sebenarnya tujuan kita ni, kita tekankan adalah kerana kita kalau boleh nak tahu flow kita sampai mana. Sebab hari tu kita berhenti sampai imsak. Imsak yang menahan diri, yang ini daripada bertasrif atau bertindak kepada kata-kata pada lafaz-lafaz berkenaan. So bila kita kata imsak tu sebenarnya ada tujuh perkara punya. I'tiraf, kemudian okey ni imsak yang tasarruf ni dia ada enam perkara. Dan kita tengah bincang dalam nombor 2 sebenarnya. Nombor 2 eh. Dia kata al-wazifatul khamis satu bila kita berhadapan dengan apa hadis-hadis atau dari dalil yang berkenaan dengan zat dan juga sifat eh. So, dia kata al-imsaku an at-tasarrufi fil alfazil waridati. Menahan diri daripada bertindak memperlakukan sesuka hati pada lafaz-lafaz yang datang. Dia kata yajibu al-umumi khalqi al-jumud ala alfazil ladhi ala alfaz hadis akhbari wa imsaku an at-tasarrufi fiha min sittati aujuhin. Dia kata wajib ke atas umum semua makhluk, semua hamba Allah Taala untuk tetap diam beku pada lafaz-lafaz yang datang, lafaz-lafaz khabar ni, dan menahan diri daripada bertindak padanya daripada 6 sudut. Kita sebenarnya pada nombor 2 je. Okey, kita pada nombor 2. Yang pertama, dia kata at-tasrif. Okey. At-tasrif, kedua at-ta'wil. Sekejap. Dia punya masalah ni. Open ni. Biasanya buka dengan Adobe Reader. Tapi dia kacau je. Sekejap. Reader eh. Kena pakai yang satu lagi. Pasal yang Adobe Pro tu dia asyik mati. Tak tahu kenapa. Okay, kejap. Okay, so kita pakai ni okay, saya buat presentation balik. Okay, so jadi kita sampai tadi kan kita kata bahawa apa yang sebenarnya dibahaskan sekarang ni adalah yang kedua daripada tajuk yang keempat. Kita tadi kan kita sebut kan kita punya tu ada tujuh kan tugasan bila seorang mendengar daripada hadis Nabi apa-apa yang dia dengar dan dia apa dan ada memberikan apa dekat situ sebarang gambaran memberikan seolah-olah macam menjisimkan Allah Taala, maka dia patut ada tujuh perkara dia kena perangai atau sikap dia takdis mensucikan Allah Taala daripada keserupaan dengan makhluk, kemudian tasdik percaya. Kemudian i'tiraf bil azzi, dia kena mengaku dia lemah, dia tak boleh nak faham sendiri. Sebab tu datangnya Rasul untuk menjelaskan. Kemudian dia diam, tak berkata-kata. Kemudian menahan diri, berhenti. Dia sebenarnya terbalik tu, nombor 5 sekarang. Al-imsak. So jadi bila disebut tentang imsak ni, yang kita kata tak boleh, tak dibenarkan kita untuk bertindak tu. Dia kata, lemah, diam. Okey ni. Jadi tugasan yang kelima dia kata. Al-imsaku an at-tasarrufi fi al-fazil waridati, menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang. Dia kata wajibu dan wajib ala umum khalqi, ke atas umum seluruh makhluk. Al-jumud beku, diam, tetap. Tak bergerak-gerak ala al-fazi hadhil akhbar, di atas lafaz-lafaz khabar-khabar ini hadis-hadis berkenaan. Wal imsak, dan juga wajib kata dia al imsak, menahan diri ani tasarrufi, daripada bertindak padanya pada lafaz-lafaz berkenaan min sirati auji, daripada 6 sudut, 6 bentuk. Yang pertama at tafsir, yang kedua at ta'wil, pentakwilan, mana peralihan maksud daripada yang asal kepada kiasan ataupun wa tasrif, ini pasal pengertian itu ni pegang. Adapun kalau ikut asal, ta'wil dengan tafsir sama aje, ta'wil dengan tafsir adalah sama. Dengan tasrif kita kembangkan maksud dia dengan apa, mengubah dia daripada satu maksud kepada perkataan yang lain kerana maksud yang kita nak. Ataupun tafri', kita pecah-pecahkan. Wal jam', kita cabangkan tafri', wal jam', kita gabungkan wal tafri', dan juga kita pecah-pecahkan. So itu yang dia kata nak ada enam perkara yang tak sepatut dibuat lah. Ketika kita kata kita tahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang, ada enam perkara kita kena buat. Dia sebutkan ada apa, enam perkara. Yang pertama tafsir. Yang itu muka surat yang ke-42. Okey, kita dah bincangkan dulu, alhamdulillah. Siapa-siapa nak tengok, tengok dalam apa ulang kaji punya apa punya bahagian tu. Okey. Yang kita kata kadang lafaz-lafaz apalah bahasa Arab, tapi dalam bahasa Arab ni lafaz bukan dikongsi dengan banyak pengertian. Itu yang kita dah bincangkan, alhamdulillah. Kemudian apa, menukar apa dia kata, larang tukar daripada bahasa Arab kepada dengan hukum apa kepada penukaran pengharaman, menukar bahasa Arab. Hukum syarak ni kita terangkan dulu, memang kadang-kadang bahasa lain ni tak boleh nak mengisi kan maksud yang dikendaki dalam bahasa Arab. Sebab tu penukaran dia tak patut. Okey. Kemudian yang kita tengah ambil itu kat sinilah berkaitan dengan tasarruf asani, tindakan yang kedua adalah takwil. Takwil ni itu penjelasan maknanya dengan menghilangkan yang zahir. Setelah hilang zahir dia. Itu yang kita kata yang benda ni kita bahaskan, dan dalam pembincangan kita dah sampai muka surat itu. Last sekali dari mula tu dia terangkan berkenaan dengan tajuk. Kalau sekiranya benda tu takwilan pun, dia kata benda tu sama ada orang tu dia putus atau dia ragu ataupun dia sangka. So dia kata apa yang putus sekalipun kan pada orang berkenaan, tak ada perlu untuk dia sebar pada orang lain, pasal benda tersebut adalah sangka apa, adalah keyakinan dia. Tak keyakinan dia ya. Kemudian ada pun kalau dia kata benda tu diragui, tak boleh lah, tak boleh kan. Tapi kalau disangka, dirasakan tu, dia boleh kata, kalau dia kata maksud kalimah ini ikut saya rasa, dia betul ketika dia tahu. Dia tak boleh kata-kata dia, cakap dia tu, itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Maksud sekarang bila orang tu kata Allah ada tempat-tempat, dia tak boleh kata itu sebab Allah Ta'ala tak pernah cakap itu. Yang kalau ikut Imam Ghazali sekarang ni dalam tajuk ni, kalau kita tukar kalimah tu, bukan kita buat penjelasan tu, kita maksudkan daripada kalimah yang asal tu dengan satu pengertian, sedangkan kita tak tahu pun Allah Ta'ala nak kendaki apa. Sebab kita pun dalam keadaan sangka-sangka, tak ada keputusan dengan maksud kalimah berkenaan. So dia kata itu pun tak boleh. Apalagi kalau dia kata dalam keadaan kita masukkan meaning, macam bila orang sebut Allah ada tempat-tempat, itu adalah meaning, pengertian, kefahaman daripada kepala orang tersebut. Bukan apa Allah Ta'ala firmankan, apa yang Nabi sabdakan, tak ada. Macam Muhammad pernah nyatakanlah, dia kata benda ni tak pernah ada Allah Ta'ala ajar apa turunkan dalam kitab, tak ada Nabi ajaran sunnah. Jadi macam mana kita nak masuk campur dalam perkara tersebut? Yeah? Sebab tu yang kita dibincangkan tentang tajuk ni. Tajuk ni oleh Ilham. Kemudian yang sampai kat kita tu, yang last sekali lah bila disebut berkenaan dengan apa? Bila orang tersebut dia kata orang yang apa sangka . Dia kata ada pun Awai Ajib kata orang yang tahu, arif . Yang mentakwilkan, yang beritikad secara zon, secara sangkaan, dia wajib ke atas dia dua tugasan. Pertama, jangan ditinggalkan diri dia tenang kepada apa yang dia putuskan . Dengan tanpa rasa kebarangkalian dia silap. Tak boleh dia kata sekian-sekian tanpa rasa silap. Dan harus dia menghukum pada diri dia dengan kepastian sangkaan, ada hukum yang jazam lah. Dia kata dia haruslah untuk menghukumkan dengan diri dia dengan sangkaan dia tu hukum yang jazam. Tapi dia tak boleh tak tenang hati dia kata inilah yang betul sekali. Tak boleh sebab masih disangkaan. Kedua, jika bahawa sebutan dia tidak dilafazkan kata-kata, dia tak menutur kata-kata bahawa dikendaki dengan istiwak tu macam ni, atau dikendaki dengan fok tu macam ni. So salaf tak macam tu. Salaf kata istiwak maklum, diketahui. Pengalihan tu salah, nanti memang kita tak kenalah. Okay, kerana dia tak boleh kata yang tu. Kalau dia cakap benda berkenaan, dia telah cakap benda yang dia tak tahu. Kena hukum dengan apa dia tak ketahui, sebab dia tak pernah lihat Allah Ta'ala. So how can dia cakap benda yang dia tak lihat? Kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Isra 36 kan, wala takfu ma laysa laka bihil ilm, yang kamu tutur katakan, kamu akan ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya. Tapi kalau dia cakap saya rasa sekian, dari segi kata dia rasa tu betul lah. Tapi tidak menjadi hukum pada sifat Allah Ta'ala di atas kehendak dengan kata-kata dia. Dia tak cakap yang tu. Dia tak kata ini maksud kata-kata Allah. Bahkan hukum atas diri sendiri dan pemberitahuan tentang perasaan dia. Jadi itu yang cuba diterangkan oleh Imam Ghazali . So kita follow pengertian tersebut kan. Sampailah dia kata bila tentang tajuk hadis. Hadis yang datang mengenai ni kat sini. Bila dia terangkan berkenaan dengan apa? Dia kata apa? Bila orang tu kata pemberitahuan . Bila dia kata Dia kata apa disebut bukanlah dengan jauh daripada apa dikenali apa perjuangan apa maksud salaf ni bila salaf sebut salaf pada orang kadang-kadang mula-mula dia orang kata sebutan apa yang apa datang daripada sebutan salaf ni boleh jadi juga benda tersebut adalah juga tidak dipanggil tidak ni tidak qat'i. So benda tu berdasar kepada apa? Kepada rasa. Dia kata tiga perkara. Dia kata harus tiga perkara. Pertama dalil yang menunjukkan keharusan benar. Iaitu apa yang ya dia apa keharusan benar dan dia adalah ya, dia benar eh. Maksud dia dia rasakan benda tu kalau dia sangka dia rasa betul itu benarlah. Kalau dia kata dia sangka tu sangkaanlah. Okey. Tapi itu dia kata itu pertama. Yang kedua, kata-kata ahli tafsir dalam Quran dengan tekaan atau sangkaan. Kerana semua apa yang dikatakan bukan didengar daripada Rasulullah, bahkan dikeluarkan daripada ijtihad. Dan itu adalah banyak daripada kata-kata dan juga apa dan saling bertentangan dia kata. Kemudian ketiga, kesepakatan para tabi'in menukilkan khabar-khabar yang mutasyabihah. Yang samar-samar yang dinukilkan oleh sahabat-sahabat tertentu. Tapi dan tidak mutawatir. Ini dah masuk dalam masalah Mu'tazilah punya fahamanlah. Sebab so, mereka menolak pada bahkan Asy'ariyah sendiri menolak hadis-hadis yang datang yang tak mutawatir untuk dijadikan asas bagi apa asas bagi apa bagi akidah. Ini kat sini ada kesan masih terkesan lagi lah kan. Jadi kata dan apa dilakukan oleh sahih-sahih yang nukilkan oleh orang yang adil daripada adil maka mereka ni mewariskan perbuatan tapi tak terhasil dengan kata-kata orang yang adil kecuali sangkaan dia cakap. Tapi dia jawab balik Imam Ghazali pada dia terangkan apa yang orang tu kata dia jawab balik. Dia kata dan dia kata dan yang harus al-mubah as-sirkun sadaqa la yakhsha fihi darar. Dia kata annal mubah bahawa benda yang harus ni adalah benar tidak dibimbangi pada kemudaratan dan penyebaran sangkaan ni tidak kosong di kemudaratan kita sangka ada mudarat. Adapun kalau benda yang harus betul. Maka sebenarnya telah mungkin ada orang yang mendengarkan sangkaan tadi dan tenang padanya hati dia diri dia dan beriktikad itu adalah pasti putus baru dari hukum dari sifat Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu dan ini adalah bahaya dan jiwa-jiwa ni sebenarnya lari daripada kemusykilan yang zahir dan apabila dia dapati tempat larilah tempat untuk dia beredar daripada makna-makna sekalipun ia adalah sangkaan saja dia akan tenang padanya beriktikad secara pasti dan boleh jadi ia salah. Maka dia telah beriktikad pada sifat Allah Ta'ala apa yang batil atau hukum padanya pada kata-katanya dengan apa yang tak datang daripada kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting Kemudian ahli tafsir punya kata-kata dia kata ahli tafsir cakap dengan orang cakap ahli tafsir pun kata dengan sangkaan. Dia kata kita terima itu pada apa di sifat Allah Ta'ala seperti istiwa atau fauq atas dan selainnya. Bahkan barangkali itu dalam hukum-hukum fiqh. Mungkin sangkaan kata-kata ahli tafsir dalam sebutan dikatakan macam apa sangkaan tu mungkin pada masalah fiqh bila ada bertembungnya dari dalil-dalil ataupun pada penceritaan keadaan para anbiya alaihissalam orang kafir bimbingan perumpamaan apa dia kata dan apa yang tak besar pada apa pada bahaya kesalahan padanya mungkin itu dia kata yang dikatakan sebagai kata-kata tafsir. Adapun yang ketiga dia kata maka berkata orang yang berkata tak harus untuk bersandar pada bab ini kecuali dengan apa yang datang daripada Quran saja atau mutawatir Rasulullah SAW ya, dan kerana mutawatir ini memberikan pengetahuan pasti adapun khabar-khabar ahad maka tak diterima padanya okay? Dan tak disebutkan dengan pentakwilannya ataupun peradihan maksud daripada yang zahir kepada pinjaman di sisi siapa yang cenderung pada takwil tidak dengan riwayatnya ketika mana dia bersandar pada riwayat lah. Kerana itu termasuk hukum dengan sangkaan dan bersandar. Okey. Jadi tapi Imam Ghazali jawab balik. Dia kata wama dzakaruhu laisa biba'id. Apa mereka sebut ni dia kata betul lah tak salah dia sebut tapi dia kata alakinahu mukhalifun li zahiri ma daraja alaihi salaf. Ia bercanggahan dengan apa yang zahir berada padanya meningkat padanya salaf. Keadaan kedudukan salaf tidak macam tu. Fa innahum qabilu hadhil akhbar min al-udul wa rawawha wa sahahuha. Kerana mereka menerima daripada orang-orang yang sak sama mereka riwayatkan dan juga mereka sahkan. So jadi jawapan kat sini ada dua dia kata. Dia cuba terangkan dua yang kita nak bincangkan kat sinilah. Yang bab kita berhenti dah sekali dekat bulan 2 tahun lepas. Hampir setahun kita berhenti. Okey. Dia kata apa? Dia kata jawapan bila orang kata macam tu benda sangka-sangkaan dia kata ada pun jawapan. Dia kata bahawa para tabi'in dahulu mereka kenal dalil-dalil syarak dan tidak harus untuk tuduh orang yang sak sama dengan penipuan apa-apa lagi dari sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tak patut kita kata macam tu. Bila diriwayatkan, meriwayatkan apa as-siddiq, orang yang dipercayai siddiq, satu khabar, dan dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda sedemikian, maka dikembalikan riwayat dia tu menolak riwayat dia tu adalah pendustaan. Kalau kita kata alah dia seorang cerita, mana kita kata dia tipu, kita tak percaya dia dan menisbah kepada dia pembuatan atau fabricating hadis, ataupun kita nisbah kepada dia kelalaian, tak confirm. Lalu mereka terima, kan, mereka terima, para tabi'in terima, dan mereka kata, berkata Abu Bakar, berkata Rasulullah SAW, dan juga berkata Anas, berkata Rasulullah SAW. Ini dalam tabi'in macam tu juga, okay? Sekarang ni bila sabit di sisi mereka dengan dalil syarak bahawa ia tidak dijalan untuk penuduhan pada orang yang sama tu yang bertakwa di kalangan para sahabat, jadi macam mana wajib untuk kita tidak fa'ina yajibu Allah ayutahmu zulun ahad, dia kata daripada mana datangnya wajib untuk tidak dibuat pertuduhan sangkaan-sangkaan orang yang tertentu, dan bahawa diturunkan persangkaan kedudukan pada kedudukan menukilkan orang-orang sama daripada serta dengan bahawa sebagai mereka sangkaan itu dosa, kan, wa anna yunzilaz zan, macam boleh kita letakkan sangkaan pada kedudukan nukilan orang yang sama, sebab orang yang sama tadi nukilan dia bukan sangkaan, sedangkan sangkaan kita cakap macam tu tentang mereka adalah dosa, kan. Fa idza qala syari', kerana dia kata bila Allah Taala berkata nanti apakah yang orang-orang yang sama beritahu pada engkau, percaya dia dan terima dia dan nukilkan dia, okay, dan juga zahirkan dia, maka tak semestinya daripada ini dikatakan apa aku cerita pada kamu diri aku daripada sangkaan, terimalah ia, tak ada, pasal dia orang bukan cerita sangkaan, mereka cerita daripada pengetahuan nukilan. Itu cara kita kena faham, okay? Dan mereka mereka riwayatkan daripada dikata macam surah macam apa, tinggalkan sangkaan kamu diri kamu daripada apa yang dikatakan, jangan layan kata-kata hati. Dan ini bukan maksud yang dinaskan, walaupun tak maksudnya bukan dinaskan, kerana kita katakan perbuatan oleh orang tak dipercayai daripada jenis ini harus untuk dipaling daripadanya dan tak diriwayatkan. Kalau tak ada orang dipercayai maka ya, tapi ada pun orang dipercayai tak ada. Dan dijaga pada kebanyakan daripada apa yang daripada bimbingan sebagainya, perumpamaan dan contoh-contoh memang kita akan jaga. Tapi benda tu tidak boleh kita kata bahawa nak menolak pegangan salaf bila dah ada orang dipercayai cerita kita boleh reject. Itu tak ada. Walaupun dia seorang. Dia kata yang kedua bahawa khabar-khabar ni diriwayatkan oleh para sahabat kerana mereka mendengar secara yakin daripada Rasulullah SAW. Dan apa mereka nukilkan, mereka tak nukil kecuali apa yang mereka yakin. Dan para tabi'in terima dan mereka riwayatkan, dan apa mereka katakan. Mereka kata apa? Mereka kata telah bersabda Rasulullah SAW sedemikian. Bahkan mereka kata si fulan kata, itu Abu Bakar ke Umar ke Uthman, akan kata Rasulullah SAW bersabda sedemikian. Maka mereka betul. Okay? Dan apa yang mereka abaikan daripada periwayatannya, kerangkuman setiap hadis ini atau faedah selain daripada lafaz yang berikan kesamaran tu bagi, kan, dia kata ada pun apa yang mereka abaikan periwayatannya kerana perangkuman setiap hadis ini tadi atau faedah-faedah, tak kira sama lafaz tadi berikan kesamaran kerana faedah lafaz ni, lafaz kan, lafaz tu boleh ada kesamaran, tapi dia di sisi orang yang arif dia hakiki difahami, bukannya benda zoni. Sebab lafaz hadis ni tak pernah kita kata rosak bila dilafazkan sedemikian, tapi bila orang yang tak mengetahui memanglah akan jadi rosak. Okay, dia beri contoh. Ini kita last kita baca dulu. Contoh dia riwayat para sahabat Allah Taala anhum, ya, daripada Rasulullah SAW, kata-kata baginda, yanzilu ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya, akan turun Allah Taala setiap malam ke langit dunia, fayaqulu, maka Allah Taala berkata, hal min da'in fa'ujibu, ada tak sesiapa mendoa aku nak jawab, seru sebab aku nak jawab, wahal min mustaghfirin fa'aghfirullah, maka ada tak sebarang meminta orang yang minta ampun untuk aku ampunkan dia. Dia kata hadis ni, fahadal hadis, hadis ni siqa, dibawakan lihat targhib fi qiyamil lail, bagi sehabis-habis penggalakan dalam bangun malam. Okey, walahu ta'thirun azim fi tahrikid dawa'i, dan dia ada kesan yang agung, besar, hebat dalam menggerakkan menggerakkan akan dorongan-dorongan li tahajjudi, untuk tahajud. Allazi huwa afdhalul ibadat, yang ia adalah seafdhal-afdhal ibadat selepas solat fardu, yang paling afdhal adalah solat tengah malam. Okey, falau taraka hadzal hadis, kalau ditinggalkan hadis ni kerana kita ada lafaz-lafaz yang kita tak faham, takut nanti double meaning dan sebagainya. La batalat hadhil faidatil azimati. La fadlat hadhil faidatil azimatu. Nanti akan terbatal lah faedah yang agung ini. Fala sabila ila ihmaliha. Maka tak ada jalan untuk pengabaiannya. Terbesik ini sebenarnya diorang tak pernah abaikan sebarang dalil hanya kerana ia tidak masuk akal. Ini perangai para sahabat. Dia cerita-ceritakan lah. Tapi dia akan tinggalkan dalil hanya kerana tak masuk akal atau kurang sukar difahami. Tak pernah mereka tinggalkan. Sebab Nabi kata baligh anni, sampaikan. So tak ada benda kita boleh kata saya tinggalkan hadis ini kerana lafaz ini boleh menjadi fitnah pada orang awam. Tak ada. Diajarkan semua. Cuma cara, kita patut tambah dengan cara pemahaman. Okay, sambung hari ini pergi pengajian kita. So kita recap balik. So insyaAllah kalau akan datang bila kita ada kelas ini, kita akan sambung teruslah. Cuma pasal lama kita berhenti, kita kena ingatkan balik. So buku Imam Syafiq ini ada tiga bab. Bab yang kita masuk sekarang ni masih lagi bab pertama. Itu berkenaan dengan tajuk penjelasan tentang mazhab salaf. Okay. Kemudian dalam penjelasan mazhab salaf ni dia kata ada tujuh tugasan. Dan tugasan tersebut yang kita tengah pegang adalah menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang dalam hadis. Sama ada dengan A, tafsir. Atau B, sekarang takwil. Okey. Dia kata apa? Dia kata Imam Ghazali rahimahullah berkata, walaysa fihi ila illa ihamun. Ihamun lafzin nuzul. Indas sobi. Dia kata tiada padanya bila kita riwayatkan akan nas-nas yang punya lafaz-lafaz yang berikan kesamaran ni. Dia kata ia tiada padanya kecuali pemberikan kesamaran ni lafaz turun tu berlaku indas sobi di sisi kanak-kanak. Awa indal ami atau di sisi orang awam al-jari majras sobi yang duduk kedudukan apa budak-budak kanak-kanak juga. Orang awam yang kadar pemikiran macam kanak-kanak. Saya ingat dulu sekali waktu dekat Aisyah Taklim. Ada waktu tu kita orang buat seminar mengenal Allah. Terus Sulaiman Nordin ada bentangkan Dr. Fadlan. Jadi bila pembentangan Dr. Fadlan kan, ada seorang jemaah ni. Orang kata dia ni daripada Rawang. Daripada tempat geng-geng yang suka mengadu kata orang ni sekian orang sekian kan. Jadi bila dia dia isi soal jawab. Dia kata macam mana ustaz doktor boleh kata boleh cakap macam tangan itu tangan. Sedangkan disebut tangan saya budak tadi akan bayangkan kepada bayangan dia. Kalau kita sebut ada budak-budak, dia akan ada bayangan dia lah. Tapi sebenarnya bayangan tadi bila ada contoh yang di hadapan mata dia dan kita tak dapat nak maklumkan kepada cara sebenar. Sebalik pada asal, kita boleh tahu kalimah tapi tak tahu cara. Tahu kalimah tapi tak tahu cara. Yang macam saya bincangkan banyak kali tentang sayap malaikat. Kan? Tahu sayap, sayap malaikat kita tahu. Malaikat ada sayap. Dua malaikat tu sayap dua kita faham. Empat faham, lapan banyak faham. Tapi disebut 600 sayap kita hilang, kita blur. Sebab bila kita tak ada contoh kita tak boleh bayang. Tapi kalimah kita faham. Sayap is sayap. Sayap is sayap. Cuma tak tahu macam mana rupa sayap tadi. Macam tu dengan Allah SWT bila kita sebut tentang marah ke, sayang ke, ketawa ke, wajah ke, tangan ke apa sebagainya. Kita faham kalimah tak tahu cara. Kerana Allah Ta'ala maha tinggi daripada semua sudut untuk kesyufaan dengan makhluk. Maha tinggi. Tapi bukannya kita nafikan lafaz tersebut. Sebab tu dekat sini dia kata, tiada padanya pada hadis ni, kecuali penyamaran ataupun rasa sangsi, lafaz tadi, nuzul tadi, di sisi budak-budak dan di sisi orang yang awam, yang berjalan di atas laluan budak-budak juga. Tahap akal dia macam budak juga. Dia kata, wama ahwana al-basiri, ayak risa, fi qalbil ami, at-tanzih wa taqdis, an suratin nuzul. Dia kata, dan amat mudah, dia kata, alangkah ringannya, untuk orang yang melihat, orang yang dah tahu, untuk menanamkan pada hati orang awam, penyucian, pembersihan dan penyucian, tanzih dan takdis. Ansuratin nuzul daripada bentuk rupa turun. Bi'an yakul lahu dengan bahu dia berkata. Ni cara dia ajar. Tapi ada sikit masuk ilmu kalam kat sini. Punya kaedah. Dia kata dengan mengatakan pada orang yang awam ni, yang tak faham. Dia kata, inkana nuzuluhu ila sama'i dunya liyusmi'ana nida'ahu waqauluhu nida'ahu waqaulahu fama asma'ana. Ini ayat yang tak kena. Dia kata jika sekiranya penurunan turunnya Allah Ta'ala tu ke langit dunia untuk memperdengarkan kita seruan dia dan kata-katanya, maka dia tak dengarkan kita. Ini ayat yang tak kena. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berkata-kata dengan Musa. Memang berkata-kata Musa dengar dan Musa tahu. Sebab kita di hari akhir tu kita akan ada perbualan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang Quran, bukan cerita, bukan tajuk perbualan di antara Adam alaihissalam dengan Allah Taala, perbualan di antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda macam ni kita kata, bahkan perempuan malaikat pun ditanya mengenai penyembahan manusia kepada mereka. Semua sekali ini ada perbualan. Dan bila kita turunkan Allah Ta'ala kepada kedudukan makhluk, ini yang jadi kes dia. Jadi kes kita terus kata, kalau dia turun untuk dengarkan kita, kata-kata dia, kan, kalau apa seruan kata-kata dia, dia tak dengarkan pun kita. Ini masalah dia, kita tahu ke? Sebab Allah SWT bila macam nampak macam Nabi kata tentang siksaan kubur. Kan Nabi kata mendengar semua makhluk akan apa siksaan orang dalam kubur ni, dia kata kecuali jin dan manusia. Maksudnya Allah Ta'ala boleh sekat dan hentikan pendengaran tersebut. Seruan tu sampai. Manusia tak dengar, itu tajuk lain, bukan maksud Allah Ta'ala tak menyeru. You don't ever kata bahawa seruan tak jadi ke sebagainya. Memanglah betul. Kita kata kita tak dengar. Tapi bukan bermaksud Allah Ta'ala tak pernah sampaikan kepada kita seruan tersebut. Yang salah faham kan? Macam kita diambil janji ketika alam ruh. Diambil janji ketika alam ruh. Tapi kita tak ingat. Itu bukan maksud janji tak diambil. Itu bukan maksud janji tak diambil. Janji dah diambil. Cuma masalah kita tak dengar, itu kan salah. Itu bukan kesilapan berlaku pada sudut Allah SWT. Ni kena jaga sikit ayat ni. Dia kata tidak didengarkan kita. Madu, ini ayat ni. Ini masalah. Fa'ayu fa'idatin fi nuzuli. Maka apa faedah turun dia? Dah kita tahu kalimah, kalam, tak tahu cara. Dah lah. Tak ada perlu kita memperdalamkan kenapa. Walaqad kana yumkinuhu an yunadina an yunadiyana kadzalika wa huwa 'alal 'arsyi aw 'alas sama'il 'ala. Dan sedangkan boleh saja adalah kemungkinan untuk dia Allah Taala menyeru kita begitu juga, menyeru kita begitu juga dalam keadaan dia berada pada arasy ataupun berada di langit yang tertinggi. Boleh je seru kita nak sampaikan. Dia kata maka dengan macam tu dia nak fahamkan untuk penafian jisim. Tapi ayat tu sebenarnya salah, ikut pada salaf. Turun itu turun. So Allah SWT sentiasa dalam fahaman salaf berkedudukan di atas, bukan di bawah, di kiri, di kanan. Tak ada dalam lingkungan dunia ni. Dia keluar daripada dunia ni, bukan bercantum di bawah makhluk dia. So, dia menciptakan alam, takkan dia dalam makhluk dia pula. Sausage. Macam apa fahaman Kristian kan? Yang mana Tuhan anak, apa the Father, the Son and the Holy Ghost. Tapi tiga ni satu, macam sausage. Mana boleh macam tu? Kau tu kat sini kan, dia kata nak macam kaedah, dia kata kalau nak kenal ke orang awam supaya dia hilang kekeliruan, dia kata. Dia kata, fahadal qadaru, maka qadar ini, yu'arriful amiya. Si orang yang melihat tu, ataupun orang yang apa yang pandai, yang faham, ni boleh mengenalkan orang awam, orang yang awam yang tak tahu, anna zahirul nuzul batil. Bahawa zahir turun tu adalah batil. Ini salah juga. Sebab balik pada asal, kita tahu kalimah tak tahu, cara penafian berkenaan dengan tajuk turun ni berdasar kepada masalah kemustahilan untuk jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Dia bagi contoh, dia kata kan. Dia kata bal misaluhu, bahkan contoh dia. Annaman yuridu fil masyriqi isma syakhsin fil maghribi munada tihi. Bahawa dia kata bahawa siapa seorang yang sesiapa yang ingin di timur untuk mendengarkan seseorang di barat seruan-seruan dia. Fa taqaddamu ila jihatil maghrib. Dan dia bergerak. Dia bergerak ke arah barat bi aqdamin ma'dudah, dengan beberapa langkah saja. Ini dah turun. Ini sekali masalah kita samakan Allah dengan makhluk. Kita turunkan tentang seruan dia, tentang masalah dia mendekat kepada kita dengan tajuk masalah capability manusia. Kita tak boleh buat macam tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sudut asal kita adalah tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Dan di sini telah disamakan Allah dengan makhluk bila diberi contoh tentang keadaan orang tu berada di timur, panggil orang di barat. Lepas tu bergerak beberapa langkah. Tak guna seruan tu pun, dia cakap. Allah Ta'ala bukan makhluk untuk terlingkung dengan masalah jarak, masa dan tempat. Itu masalah kita kata sebutan tu kena jaga-jaga sikit. Ya. Yeah? Wa akhadha yunadihi wa huwa ya'lamu annahu la yasma'uhu. Dia terusan jerit kat kawan tadi sedangkan dia tahu bahawa orang itu tidak mendengarnya. Dan sekarang ni bila Allah Taala seru, awak tahu ke yang awak tak dengar? Allah Taala lebih mengetahui kau dengar ke tidak. Macam Nabi kata kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal kan, Umar bin Khalaf kan, dia mati ketika Perang Badar. Kan dia panggil, Nabi sebut kepada mereka. Dan baru ni ada kot, kalau tak salah saya, Syekh As-Sallabi kot, dia datang dengan satu keratan kajian berkenaan dengan lepas daripada kematian orang, dah mati, kawasan tertentu badan dia masih lagi mempunyai fungsi. Macam pendengaran masih lagi berfungsi. Dia kata berdasar kepada sel-sel yang hidup di situ masih lagi berfungsi. Dia tak totally hilang terus. Ini jadi cuba kita kata yang Nabi seru, serulah. Orang yang tak nampak macam Umar bin Khattab kata kan. Dia kata ya Rasulullah, dia kata, matilah. Kan Nabi kata engkau tak lebih dengar banding orang. Orang lebih dengar, kuat lagi. So macam tu masalah bila tak seru kan. Dia apa salah kita dia tak dengarkan kita? Awak nak dengar suara bunyi macam mana? Ini kegagalan ilmu kalam. Perbuatan apa kita panggil apa menjadikan Allah Taala turun ke tahap makhluk dibandingkan setara makhluk. Ini masalah dia. Sebab ini yang timbul daripada Jahmiyah dan sebagainya. Kumpulan tajuk ni pasal tajuk mendengar. Kalau kita mendengar, Allah mendengar. So Allah tak mendengar. Kalau mendengar pakai alat apa? Kenapa kita perlukan alat untuk Allah Taala? Kenapa tak boleh dia mendengar dengan keagungan dan kebesaran dia? Dia bercakap keagungan kebesaran dia dan dia ada segala apa yang dia kata tentang dirinya berdasar keagungan dan kebesaran dia. Kenapa tak boleh macam tu? Sepatutnya kita ada ke apa kat situ sikap atau sifat apa mudah menerima akan tuntutan tersebut sebab Allah Taala cakap kita faham dan kita bukan kerja kita menafikan Allah Taala punya kata-kata atau sabda Nabi SAW. Okey. Fayakunu maka menjadilah naqluhul aqdama perlangkahan dia beberapa langkah tadi amalan batilah amalan yang batil dia nak kata turun Allah Taala batil. Wa fi'lan ka fi'lil majanin seperti dan perbuatan orang gila. Ini hasyalillah membandingkan Allah Taala dengan makhluk lalu dikatakan turun tu adalah sia-sia sebab tak dengar pun. Ini adalah benda yang sangat salah. Sebab Allah Taala bagi tahu kita faham. Macam mana jadi wallahu alam. Okay. Maka dia kata fa kayfa yastaqiru mislu hadha fi qalbi aqilin. Dia kata macam dan bagaimana akan jadi tetap benda seumpama ini pada kalbu seorang yang berakal. Bal yataribu bihadzal qadar kullu ami ila ay yataqana nafi suratil nuzul. Bahkan dia kata akan berterbang ambing. Okey, pada dengan kadar ini setiap orang awam kepada dia kata setiap orang awam dia akan turun ambing lah sehinggalah dia yakin penafian bentuk rupa turun. Sedangkan kita ulang balik, kita lebih patut yakinkan dia apa-apa pada ghaib Allah Taala, para malaikat kan, berkenaan dengan macam mana apa kitab tu turun, wahyu tu macam mana kan, tentang hari akhirat. Kita tahu kalimah tapi tak tahu cara. Itu lebih betul kita buat berbanding kita menafikan akan pengertian yang datang atau alasan kemustahilan berkait sebab apa? Sebab dia kata apa? Fakai waqad ulima istihalatu aljismiyatu alih. Bagaimana sedangkan telah diketahui kemustahilan jisim pada Allah Ta'ala. Ini akan berkait dengan tajuk menafikan Allah Ta'ala lihat di kiamat nanti. Sedangkan Nabi berikan gambaran kepada kita, kita akan lihat Allah Ta'ala macam lihat bulan di atas kepala kita pada malam bulan 14 ataupun seperti mana melihat matahari tengah hari. Nabi kata macam mana? Nabi beri gambaran sedemikian. Sebab kat sini timbul tajuk masalah yang berlaku bila Allah Taala akan dilihat di hari akhirat, bila dilihat oleh sekalian makhluk dia, maksud dia orang kata terpaksa berkata bertempat. Ini masalah pasal dia orang menafikan ikut akal. Kalau tempat dalam alam ni betul Allah Taala tak boleh berada di situ. Sebab dia Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung. Makhluk dia berada dalam makhluk dia apa hal? Nah, tak timbul kat situ. Sebab tu kenapa diajar kepada kita sentiasa mengatakan Allah Taala di atas daripada langit dan bumi. Tak bercantum dalam langit dan bumi. Unless kita nak faham macam geng orang Kristian lah. Yang faham bahawa Tuhan tu boleh menyatu dengan makhluk ciptaan dia. Ini problem lah. Takkan dia nak mengaku. Tapi Kristian cakap, awak orang Kristian ke? Orang Kristian saja berfahaman sedemikian. So faham lah? Okay. So dia kata kemustahilan. Dia kata kerana kemustahilan, dia kata kemustahilan berjisim pada Allah Taala wastihalatul intiqal ala ghairil ajsam, dan kemustahilan perpindahan kepada yang bukan jisim. Ini paling berdasar sekali dia samakan Allah Taala dengan makhluk. Wastihalatun nuzul min ghairil intiqal, dan kemustahilan turun dengan tanpa peralihan. Ulang balik, kita faham kalimah tak tahu cara. Dahlah. Okey. Fa idzan Maka kalau macam tu, dia kata al-fa'idatu min naqli hadhil akhbar azimah. Jika demikian, dia kata penukilan apa faedah dalam menukilkan khabar-khabar ini amat agung. Sebab kita ada tujuan lain, macam kes tadi surat tahajud tadi kan. Macam bila tebut tentang tajuk masalah orang turun ke langit dunia tu untuk suruh manusia bangun. Untuk penggalakkan bagi mereka bangun. So dia kata jadi penukilan apa jika itu faedah dalam penukilan khabar-khabar ini amat hebat, amat agung. Namun wad-dararu yasirun, kemudaratan sikit je. Pasal dia kata kaedah buang tadi dengan cara ilmu kalam tadi. Sebenarnya kita boleh je ajar orang awam dengan faham kalimah tak tahu cara. Maka dia kata fa'anna yusawi hadha hikayat az-zununi al-munqadihatu fil anfus. Jadi kata macam ni, mana ini yang hadis-hadis macam ni boleh menyamai cerita sangkaan-sangkaan yang munqadihah fil anfus, yang apa yang diterpa atau diterjah pada jiwa-jiwa. Sangkaan tu tak dipercayai betul. Dan dia macam nak samakan dengan khabar. Sebab basic ni pasal dia tajuk ni pasal dia nak menegur berkenaan dengan orang yang mengatakan bahawa sangkaan seseorang bila dia baca ayat atau hadis yang ada kalimah-kalimah. So dia cuba untuk faham sendiri. Dekat sini dia sekat. Imam Ghazali sekat. Cuba kaedah yang tadi bukan ada dalam kalam lah. Dia kata maksud dia waktu macam mana dia kata apa nak disamakan hikayat apa yang datang daripada hadis tu dengan apa yang datang daripada cerita sangkaan-sangkaan yang lemah lah, yang munqadihah, yang tercalar pada jiwa. Fahadha sabilu tajadu bituruk al-ijtihad. Nah inilah jalan tolak tarik menarik jalan periwayatan apa jalan-jalan ijtihad fi ibahati dzikri ta'wil al-madhnun aw al-man. Dalam pembolehan sebutan takwilan yang dirasa ataupun menghalang. Ini dia kata semua sekali. Mana jalan ijtihad, ada kata boleh, tak boleh. Tapi kita pegang salaf tak suruh kita buat macam tu. Tak ada daripada salafus soleh perbuatan mengalihkan maksud tersebut kerana kita tak faham kalimah dia asal macam mana. Dia kata wala yab'udu dhikru wajhi dhikru wajhin salisin. Wala yab'udu, dan tak jauh juga sebutan akan bentuk yang ketiga. Wahwa bentuk ketiga dalam bila kita orang tu mentakwirkan adalah ayang zura ila qara in halis saili wal mustami'. Bila dia nak jawab ke apa, dia kena tengok kepada karenah-karenah. Mana maksud dia? Hal-hal bersangkutan keadaan orang menanyakan atau dan juga orang mendengar. Orang bertanya dan orang mendengar tu dia kena tengok orang siapa. Fa in alima annahu yantafi'u bihi dzakarahu. Kalau dia tahu orang tu akan manfaat dengan sebutannya, maka disebutkan. Wa in alima annahu yatadarraru bihi tarakahu. Dan jika dia tahu orang tersebut akan termudarat dengan sebutan itu, maka dia tinggalkan. Wa in zanna ahad al-amrayn. Kalau dia sangka dia rasakan salah satu dua perkara. Mungkin mudarat, mungkin manfaat. Dia kata ahadul amrayni in dhanna ahadul amrayni kana dhannuhu kal ilmi fi ibati dhikri. Maka ilmu apa zan dia, sangkaan dia tadi adalah seperti ilmu pengetahuan pada keharusan sebutan. Maknanya kalau dia kata ini pendapat saya ke, ini memang maksud dia sekian, ikut kepada sekian, bukan dia jazamkan, ya tak apa. Tapi kalau dia kata jazamkan, tak boleh. Sama macam sebutan, kita ada apa ilmu dan pengharusan untuk sebutan lah. Kita ada macam yang kita nak sebut apa tentang pengetahuan kita kepada orang lain. Okay. Dia kata wakam min insan ila taharraku da'ayatuhu batinan ila ma'rifati hadil ma'ani. Dia kata betapa banyak di kalangan manusia ni yang tak bergerak. Okay. Seruan dalaman dia. Seruan dalaman dia. Untuk kepada mengetahui atau mengenal akan makna-makna ini. Wala yahiku fi nafsihi, dan tidak tergaruk terasa pada dia, jiwa dia iskala min zawahiriha, dan dia tak ada kemusykilan pun dalam penzahiran dia. Dia baca dia tahu, tak ada masalah. Fa dhikru ta'wili ma'ahu dia kata musyawwashun. Sebab dia kata betul banyak yang orang manusia ni yang tak bergerak seruan dalaman dia kepada mengenal makna-makna, dan tidak juga terganggu diri dia dengan kemusykilan zahir maksud tersebut. Kalau pegang zahir pun tak ada salah. Maka sebutan takwil pada orang macam ni kita cuba datangkan dengan pengertian tambahan, maka ia adalah musyawishun, perbuatan kita mengganggu dia. Benda dia tak terganggu, kita ganggu dia, sedangkan sepatutnya tak terganggu. Okay. Itu bagi orang yang pertama. Wakam min insanin, dan betapa banyak di kalangan manusia ni yahiku fi nafsihi, terasa dalam diri dia dan dada dia kan, jiwa dia, iskal dia kata ya iskalu zahiri, kemusykilan akan maksud zahir. Hatta yakadu an yasu al i'tiqada, yasu i'tiqadahu, i'tiqadihi, yasu i'tiqadahu fi rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sampaikan apa dia kata apa sampaikan dia kata hampir-hampir memburukkan i'tiqad dia pada rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi, ke atas diri dia. Mana jadi buruk sangka kepada Rasulullah SAW, buruk i'tiqad dia tentang Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi kata baginda, wa yunkiru qawlahu al-muhimu, dan dia akan ingkari kata-kata Nabi yang mendatangkan kesamaran. Famithlu hadha, maka orang macam ni pula dia kata lau lau dhukira ma'ahu al-ihtimal al-madhnun, dia kata kalau disebutlah kepada dia kebarangkalian dia dirasakan ayat tadi ada kita rasa maksud sekian-sekian. Bal mujarri ihtimal, bahkan semata-mata ada je kebangkalian, alladhi la yambu anhu lafzul intafa'abi, yang mana dikata semata-mata kebangkalian yang tidak apa lari ya, terlari daripadanya lafaz tersebut, maka dia bermanfaat dengannya, dia bermanfaat dengannya, fala ba'sa bidhikrihi ma'ahu, maka tak mengapa kita sebut pada orang macam ni. Tapi sebenarnya lebih baik kita sekat dia daripada berterusan sedemikian. Tak ada sebenarnya kerja kita untuk menjadikan orang tersebut bagus, valid untuk dia buat perangai macam tu. Balik pada asal, apa benda yang kita apa kita kita disorok oleh Allah Ta'ala maksudnya, maka atas kita tak payah tahulah. Apa Allah Ta'ala buka dan lapangkan untuk kita tahu, dan kita tahu, kita belajar sungguh-sungguh. Yang sekarang menjadi masalah adalah orang mencari yang tak difahami tu. Untuk kononnya dia dapat pengisian dalam diri dia benda yang baru. Tak perlu pun, dia tak perlu. Tidak perlukan pada demikian. Ya. Yeah? Dia kata sebab apa? Sebab apa dia kata ni? Dia kata fa inna dawa'u lidai, kerana kerana sungguhnya penawar bagi penyakit dia, wa in kana da'un fi haqqi ghairihi, walaupun benda tu adalah adalah penyakit bagi orang lain, pada hak orang lain penyakit. Basically pada orang awam ke semuanya, sebutan takwilan tadi adalah penyakit. Tapi dia kata kalau orang tersebut kalau kita terangkan dia akan jadi ingkar, tolak Nabi dan sebagainya, maka sebutan tu lebih baik. Itu maksud dia masuk kat sini. Walaupun sebenarnya yang patut kita betulkan adalah kefahaman dia, cara dia memahami yang salah. Bukannya kita iakan dan bagi dia explanation yang membolehkan dia lapang dada seronok ikut kepala dia. Tak boleh itu. Sebab kita ada nas, sebab akal, agama tak ikut akal. Hatta kalau kita kata kalau Ali bin Abi Thalib cerita tu kes khuf, sapu pada tapak kaki. Ini lagi dahsyat tentang Allah Ta'ala, lagi patut kita jangan buat sangkaan-sangkaan sebenarnya. Dia kata dia kerana sebenarnya ia adalah penawar penawar bagi penyakit dia, sekalipun penyakit ia adalah penyakit pada hak orang lain. Walakin la yanbaghi an yadhkura ala ru'usil manabir, tapi tak harus perkara macam ni disebut di atas segala mimbar-mimbar. Ini balik pada asal perbuatan kumpulan Asy'ariyah di Malaysia, naik atas mimbar ceramah umum sebut Allah ada tanpa bertempat adalah salah. Ikut pada Imam Ghazali adalah salah. Perbuatan yang tak kena. Dia pasal dia balik pada asal, ini pada orang tertentu yang kita jumpa, yang kita bercakap dengan dia. So boleh tak kita buka pada dia apa sangkaan kita, ada perasaan kita tentang tentang nas-nas tadi, yang nas-nas tentang zat, tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala. Apa patut yang kita terasa di situ. Dia keterangkan perasaan kita sahaja. Tapi untuk kita sebar atas mimbar dekat ceramah-ceramah umum, Imam Ghazali tak pernah bagi. Di anna dhalika yuhabriku dawa'i sakinati. Kerana itu akan menggerakkan, akan dorongan-dorongan yang diam. Min aksari mustami'in, pada kebanyakan orang yang mendengar. Waqad kanu ala anhu ghafilin, dan dia, orang-orang tu terhadap benda berkenaan daripadanya terlalai, dia tak pernah fikir pun. Wa anishkalihi mufakkin, dan daripada kemusykilan dia mereka terpisah. Tuan tak pernah ada. Jadi bila kita sebut benda kepada dia orang, jadi dah sekali dia orang rosak. Mula pening kepala pula. Okey. Dan ni sini Imam Ghazali cuba nak bagi reason kenapa zaman salaf tidak ada takwilan. Dia kata walamma kana zaman salafil awwali, dan oleh kerana adalah zaman salaf yang pertama dahulu, zaman sukunil qalbi, zaman atau masa tenangnya akan kalbu-kalbu. Balagu fi kafi an ta'wil, mereka melampau ataupun bersungguh-sungguh dalam menegah atau berhenti daripada pentakwilan. Sebab tu mereka tak takwil, kata Imam Ghazali. Khifatan min tahrik ad-dawa'i wa tashwishil qulub, kena bimbang daripada penggerakan dorongan ataupun mengkucak-kacirkan akan hati. Sebenarnya benda tak patut dibincangkan, sibuk bincangkan. Faman khalafahum fi dhalika zaman, maka dia kata barang siapa yang menyanggahi para salafus soleh pada zaman tersebut, fahuwa allazi harraka fitnat fi harraka al fitnata, maka dia lah orang yang menggerakkan fitnah. Wa alqa hadhi syukuka fi qulubi ma istighna'i anhu, dan dia melemparkan keraguan-keraguan ini dalam sekalian hati, sedangkan berserta dengan ketidakperluan terhadapnya. Hati tak perlu pun perbincangan tu, tapi dia sibuk. Faba'a bil ithmi, maka orang telah kembali dengan dosa. Kemudian itu yang asal. Memang maksud dia memang salaf tak tawil lah. Dekat sini Imam Ghazali pun tahu salaf tidak tawil. Kan tekan dia untuk tidak benarkan tawil. Dia kata wa amal an, adapun sekarang, kata Imam Ghazali tahun 500 lebih, 400 lebih, ujung 500, dia kata adapun sekarang faqad fasha dhalika fi ba'dil bilad, maka sebenarnya telah tersebar itu perkara itu akan apa kemusykilan ataupun keraguan berkenaan lafaz-lafaz hadis Nabi SAW memberikan gambaran apa penyamaan dengan makhluk dan sebagainya. Maka dia kata dia telah tersebar itu pada sebahagian negeri. Fal udru fi izhari syai' min dhalika raja'a li imatatil awhami albatilati an qulubi azharu wallau mu'alla qa'ilihi aqallu. Dia kata dia kata keuzuran justification lah dia kata dalam menzahirkan sesuatu daripada itu kerana mengharapkan untuk menjauhkan sangkaan-sangkaan, okay, kesangkaan-sangkaan yang batil daripada hati. Dia kata lebih zahir dan celaan ke atas orang mengatakannya lebih rendah. Itu pendapat dia. Sedangkan kita kata balik pada asal, tidaklah sedemikian. Bahkan sepatutnya kita berhenti terus daripada berkata sedemikian. Okay, itu dia datangkan dengan assumption lagi. Dia kata, fa'inkilah jika dikatakan. So, kita bab ta'wil yang sepatutnya kita berhenti. Okay. Faqad faraqtum baina ta'wili maqtu'i wal maznun. Dia kata, kalau macam tu, dia kata, jika dikatakan, kalian telah bezakan di antara ta'wilan, mana penjelasan maksud yang maktu' yang diputuskan dengannya, wal maznun, dan juga yang disangka-sangka. Fabimadha yahsulul qat'u bisihati ta'wil. Jadi dia kata, macam mana boleh terhasil postu atau putus pasti dengan kesahihan takwilan. Ibn Ghazali jawab, kulna bi amraini, kita kata bila tafsiran tu datang, kita kata ini qat'i adalah kerana apa? Kerana dua perkara. Dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang dua perkara sebut, yang pertamanya adalah an yakunal makna maktu'an bi thubutihi lillahi ta'ala ka fawqiyatil murattabati. Martabati. Dia kata bahawa makna atau pengertian tu diputuskan dengan sabitnya bagi Allah Ta'ala seperti atas dari segi martabat. Cuma ini ilmu kalam punya pemahaman lah. Sebab kita nafikan yang masalah fauq dari segi jisim tu berdasar akal. Bukan berdasar kepada dalil. Ikut pada dalil, semua para sahabat Nabi, semua para ambil atau Musa sendiri pun ajar kepada Fir'aun dan kata Allah Ta'ala di atas. Kan bila Fir'aun nak bina bangunan, nak intai Tuhan Musa. Kan Fir'aun nak bina bangunan, intai Tuhan Musa. Maksud dia, Musa ajar apa? Mesti maksud dia, Musa ajar bahawa Allah Ta'ala di atas. Sebab tu, apa dia kata, kalau ya Haman kan, ubnu li solkhan. Dia kata, Haman berkata, Fir'aun kepada Haman, ubnuli sorhan, bina untuk aku bangunan tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Moga-moga aku boleh intai pada Tuhan Musa. Wa inni la'adhunu min kadhib. Aku rasa dia tipu. So, maksud dia bila macam tu cakap, maksud dia cakap atas mana? Atas-atas lah. Secara fizikal. Sebab tu Fir'aun sibuk nak bina ke atas. Dekat sini masalah tadi kita kata, maktuk ni sepatutnya yang ini. Bukannya martabat. So, ini yang datang sokongan dalil. Daripada segi dalil di sisi para sahabat Nabi, tabi'in datang pengertian tersebut. So kita larikan maksud kepada takwilan tadi atas alasan kita kata yang ini yang disepakati sebagainya adalah salah. So benda tersebut memang dinyatakan oleh mereka yang diterangkan. Jadi dia okey, dua perkara. Wasani yang kedua, ala yakuna lafzu illa muhtamalan amrain. Dia kata dan bahawa tidak terdapat lafaz tadi kecuali berkebarangkalian dua perkara. Maka kalau dia berkembang dua perkara, maka telah batallah yang salah satu dan kita tetapkan satu lagi. Maka dia qat'i jugalah cakap. Kalau maksud dia dua je. Kalau tak A, B lah. Macam itu. Misaluhu, contoh dia. Qauluhu ta'ala fi ta'ala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Dan dia lah yang berkuasa atas sekalian hambanya. Atas qahiru fawqa ibadihi. Walaupun sebenarnya ada ayat lain. Ayat satu lagi yang berkata, mereka takut Tuhan mereka daripada atas mereka. Itu ada ayat lain. Tapi dia pakai ayat ni, kita ambil pakai ayat ni dulu. Okey. Contoh dia nak fahamkan masalah fauq tadi dari segi martabat, bukannya masalah bukan masalah masalah zat. Okey. Al-An'am 18, bahwal qahir fauq ibadi. Dia kata apa? Dia kata fa innahu in zahara fi wad'il lisan. Dia kerana sungguh ia sekalipun zahir nyata dalam peletakan lidah. Usage orang ketika berkata annal fauqa bahu atas la yahtamilu illa fauqiyah al-makan au fauqiyah rutbati. Bahu tidak berkawan kalian kecuali atas dari segi masalah kedudukan atau atas dari segi masalah martabat. Kedudukan tempat ataupun kedudukan. Maka waqad batala fauqiyatul makan. Okey, dia kata dan terbatal atas dari segi masalah tempat. Kenapa dia kata batal? Li ma'rifati taqdis, kerana pengetahuan tentang penyucian Allah Taala. Tapi punca sebab apa kita dikata ini sebab akal. Pentakdisan dari sudut akal bukan segi dalil. Mentakdis Allah Taala kata Allah Ta'ala bukan di atas, kerana kalau atas dia berjisim, berjisim dia makhluk. Ini adalah akal, bukan dalil. Kalau dalil Quran dengan jelas yang Firaun nak bina bangunan buat apa? Pakai isi-isi Nabi SAW sendiri pun macam apa? Apa Zainab binti Jahsy kan dia bangga, macam isteri lain bangga, dia kata korang semua dipinang, dikahwinkan korang dengan Nabi oleh wali-wali korang. Tapi aku dia kata dinikahkan dengan Nabi oleh Allah Ta'ala daripada atas tujuh langit. Dari atas tujuh langit. So, jadi diorang cakap macam tu, cakap macam tu lah. Jangan, okay, kalau diorang panjangkan apa tajuk, kalau intai, kalau sekian, itu tak kenalah. Tak kenalah jawapan dia, tidak tak panjang. Kita faham kalimah, stop situ. Kalau ada penjelasan tambahan, itu saja. Tak lebih dari itu. Okey. Maksudnya dia kata kat sini kan, dia kata telah batal kedudukan tinggi dari segi tempat kerana pengetahuan tentang takdis. Maka tidak tinggal illa fauqiyatun martabati. Maka tak tertinggal lam yabqa illa fauqiyatun martabati. Kedudukan atas dari segi martabat. Kama yuqal, macam dikatakan ikut bahasa as-sayyidu fauqal abdi. Tuan tu di atas hamba. Wa zawju fauqa zawjati, suami di atas si isteri. Wa sultanu fauqa al-wazir. Okey, dan sultan tu di atas menteri-menteri. Allah fauqa ibadi, Allah di atas hamba-hamba. So actually bila kita sebut tu memang gambaran yang sama macam mana Firaun kena. Tapi kita kata nak larikan dari sini kerana fahaman ilmu kalam, ni masalah dia. Dia kata wahadha kal maktu, dan ini seperti dah diputuskanlah, dia kata, walaupun benda ni adalah takwil, dia kata kal maktu bihi fi lafzil fauq, sepada lafaz fauq, lafaz atas, dia kata li'annahu la yusta'malu fi lisan arab illa fi hadaini ma'nayain, kena tak digunakan dalam bahasa Arab kecuali dengan untuk dua makna ni je. Dua makna ni je yang ada, jadi tak ada makna lain. Kalau satu tu dah salah, satu lagi betul, dia kata. Tapi saya ulang balik, keperbuatan dia menyalahkan masalah fauqiyatul makan tadi, fauqiyatul makan itu tak kena. Sebab bila dia kata macam tu, dia nak nafikan banyak ayat Quran, dinafikan oleh dia. Masalah kalau dia kata kebersamaan. Kebersamaan tadi bila Allah Ta'ala katakan pada Musa dan Harun, bila Allah Ta'ala utuskan mereka pergi pada Fir'aun. Kan? Innani ma'akuma asma'u wa'ara. Aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Aku dengar, aku lihat. Dan dari segi kedudukan, Allah Ta'ala tidak kesupaan dengan makhluk, kita tak boleh kata kedudukan jauh dan dekat tu ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada jauh, tidak dekat pada dia. Semua tu sama saja. Dekat dan jauh tidak ada beza. Kan, zahir dan batin serupa saja. Orang sembunyi ke, orang perisytihar ke, semua sama di sisi Allah Ta'ala. Sebab tak ada benda yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Jangan, sebab itu perbandingan kita kata itu kena jaga sikit lah. Kan? Kena perbandingan kan? Dia kata apa, dalam bahasa Arab digunakan, tapi kena faham penggunaan tadi, kita tengok disongkong dengan dalil. Adapun kalau satu dalil saja berkenaan kebersamaan itu digunakan untuk maksud Allah Ta'ala ada di mana-mana ataupun nak nafikan Al-Quran, itu tak kena lah. Baik. Wa amal lafzul istiwa fi ila sama. Adapun lafaz istawa ya sama. Istiwa ke langit atau wa ala al-arsy atau istiwa ala al-arsy, dia kata farubama la yahsilu mafhumuhu fi lughati hadzal inhisar. Dia kata barangkali, dia kata tidak apa terhad atau terbatas kefahaman dia dalam bahasa dengan batasan ini. Wa idza taraddada baina thalathati ma'ain. Maksud dia mungkin lebih, dia kata. Kalau dia berulang-alik di antara tiga maksud. Fa ma'nayan jaizan 'ala Allah. Dua makna yang harus bagi Allah Taala. Wa ma'na wahid, dan makna satu pula huwal batil, yang batil. Dia kata fatanziluhu 'ala ahadin ma'nayin jaiz, jaizain. Dia kata maka peletakan lafaz tadi kepada salah satu dua makna adalah harus. Yang harus, dia kata yakunu bizanni, dia adalah dengan sangkaan, aw bihtimal mujarradi, dia dengan sangkaan semata-mata. dan kebarangkalian semata-mata. Dia kata bagi bagi dia orang bagi pendapat dia ini ini patut dipahami, dia kata. Dia kata dia kata hadza tamamun nazari fil kafi anit ta'wil wal haudi. Ini adalah sempurna apa pencukupan pandangan pada menahan diri atau berhenti daripada pentakwilan dan memperdalam pembincangan dalamnya. Cuma pada kita kita baca ni kita terpaksa ulas juga. Ada ada yang tak berpadanan bila apa kalimah-kalimah tadi di, dinafikan maksud asal dia hanya kerana tak berpadanan dengan apa dengan akal. Pasal penafian itu berasal pada akal. Dia kata masalah jisim. Sedangkan Allah Ta'ala ada zat. Kita tak kata jisim macam kita, tapi zat tu ada. So kita akan lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni bukan bukan apa? Bukan uap gas yang tak dilihat kelihatan. Macam malaikat kan. Dia ada fizikal dia. Kalau tak dia boleh pegang pukul kita macam mana? Macam Jibril AS dia angkat dah hempas kan. Dan Nabi kata bila dibuka Said Jibril timur ke barat dah kan gelap, kita tak nampak malaikat. Tapi bila fizikal, dia ada fizikal. Siapa kata tak ada fizikal? Kan Allah Ta'ala Maha Tinggi Maha Agung ada disebut berkaitan dirinya bila kita kata berkait dengan tajuk dilihat. Okay, kita melihat Allah Ta'ala berkata-kata dengan Allah Ta'ala, semua tu menyokong tentang adanya zat. Tapi nak samakan zat tadi dengan zat manusia, tidaklah. Confirm tidak akan sama samakan. Tapi untuk mengatakan tak ada zat tu, itu gila. Itu salah bila kita kata tak ada zat. Saya ingat untuk Rasulullah ni, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, belakang. Tak ada. Tak ada. Sedangkan semua para anbiya tunjukkan berkenaan masalah Nabi sendiri ketika mana apa apa nak apa tunggu peralihan kiblat, nak alih kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Kan Nabi duk toleh-toleh ke langit. Mana tak toleh tepi dindingnya? Tepi kat depan depan Baitullah apa dekat depan baginda saja. Bagi dia asyik toleh ke langit. Tahu tak Allah kata qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah lihat hai Muhammad ulang-aliknya wajah kau ke arah langit. Kami lihat dah. Wajah kau duk toleh-toleh ke langit. Kami nampak. Kan? Jadi maksud dia kalau kat situ maksud dia Nabi pandang ke langit tadi nak cari siapa? Nak tunggu jawapan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Di atas lah bukan ya? Di kiri kanan depan belakang atau bukan macam king apa Ahbash. Kalau kita dengar kumpulan ni kata Allah ada tempat-tempat, kumpulan ni ajaran Ahbash panggil. Yang kumpulan ni pengikut Abdullah Al-Haradi daripada Lubnan. Dia asal daripada kawasan apa? Belah Afrika, kemudian dipindah ke arah Lubnan dan mengasaskan tempat di situ. Dan kumpulan ni memang mengkafirkan ulama-ulama Islam dan memang sesat kan. Bab kita kata banyak perkara sesat mereka dah sanakan. Cuma kat Malaysia sekarang ni ada lah beberapa orang yang menjadi dia punya spokesperson. Yang biasa kita dengar Allah ada tanpa bertempat. Itu Ahbash. Sebab benda tu tak ada. Tak pernah berlaku pada apa? Pada ajaran salaf. Hatta kalau kita belajar kitab Imam Syafi'i, Imam Ghazali ni pun sekarang ni tak ada pun ajar tentang Allah ada tempat bertempat. Tak ada. Itu semua itu adalah kata-kata mereka sahaja, tak ada sebarang dalil. Itu perbezaan kita dengan mereka lah. Okay, itu yang satu, dua, tiga. So pertama tafsir, kedua takwil, ketiga lah. Okay, at-tasarrufu as-salithu at-tasrif. Tindakan yang ketiga yang kita panggil apa? Dan sudut masalah menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang. Yang ketiga at-tasrif. At-tasrif, dia kata at-tasarrufu as-salithu, tindakan ketiga alladhi yajibul imsak anhu, yang wajib untuk kita menahan diri daripadanya at-tasrif. Pentasrifan eh. Okey, makna dia kata umanahu, makna dia adalah tasrif ni adalah kalau untuk tasrif biasa perubahan satu kalimah kepada banyak kerana makna yang berbeza. Ini kita tak faham. Dia kata dan makna dia adalah anahu idza warada qauluhu istawa fala yanbaghi an yuqal mustawin yastawi. Dia kata jika datang lafaz kata kat firman Allah Taala datang daripada Nabi ke kata istawa, maka tak harus untuk seorang tu dia tasrifkan mustawin ataupun yastawi. Dia gunakan mudhari' ke datang madi madi, fi'il tu datang, kata kerja tu datang dengan past tense. So they don't ever datang gatal buat present tense, future tense, buat dengan apa dengan apa dengan lafaz-lafaz lain kan, tak boleh. Bahkan kata nama pun tak boleh. Okey, kerana li'anna al-ma'na yajuzu ay yakhtalifa, kerana makna pengertian boleh harus saja dia berbeza. Ketika madi maksud A, bila jadi mudhari' maksud lain boleh je. Li'anna dalalata qawlihi, kerana petunjuk kata-kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, apa kata-kata ya, kata-kata orang tersebut, huwa mustawin 'alal arsy, dia apa orang dia tu mustawin, kalimah guna fi'il madi eh, bukan guna isim fa'il, dia beristiwa, dia yang beristiwa di atas arasy tu, dia menunjuk kepada apa? Petunjuk kata al-istiqrar, kata penetapan. Azharu min qawlihi, dia lebih zahir, lebih terang kedudukan maksud dia berbanding qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala Rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia mengangkat akan seluruh langit dengan tanpa sebarang tiang engkau melihatnya. Sumastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Okey. Bal huwa qawli, bahkan ini seperti firman Allah Taala, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia cipta untuk kamu apa di muka bumi semua sekali. Sumastawa ilas sama, kemudian dia istiwa ke langit. Ha, jadi maksud dia dua kan, istawa 'ala, istawa ila. Ha, jadi kita kata bila gunakan dengan lafaz istawa 'ala, istawa ila tadi, dia punya apa? Dia punya maksud dia ikut kepada pemahaman apa Imam Ghazali kat sini adalah tidak tidak tetap. Dia ada keberangkalan maksud. Sedangkan kalau gunakan mustawin, maksud satu je. Fa inna hadha yadullu ala istiwa. Ini menunjukkan kepada istiwa ni qad qadha min ikbali ala khalfihi ala khalqihi au ala tadbir mamlakatihi biwasitatihi. Dia kata maksud dia istiwa ni dekat di sini eh. Dia kata menunjukkan kepada telah terputus eh, ataupun inqadha, telah berlalu daripada apa ikbali ala khalqi, daripada menghadap kepada makhluk dia, au ala tadbir mamlakati biwasatihi, ataupun ke atas pentadbiran kerajaan melalui terperantara dengan arasy tadi. Tapi dia tentunya tak kena eh, pengertian Allah Taala jadikan perantara macam kita berfikir. Kita nak bincang tajuk ni, kita berfikir guna otak, kita berfikir mentadbir guna otak. Otak macam datang pengertian yang ahli kalam ni, dia kata Allah Taala mentadbir melalui arasy. Mana boleh cakap yang tu? Tak kena kita mengatakan Allah Ta'ala perlukan arasy untuk mentadbir. Tak ada pun. Jadi memang dia kata, tapi kat sini lah, dia kata ini menunjukkan kepada ya, kerana ini dalam fi'il madi tu, ala atau ilah tadi, dia kata ini menunjuk kepada istiwa ni, dia kata inqadha min ikbali ala khalqi. Dia telah putuskan daripada mendekat kepada ciptaan dia ataupun pentadbiran kerajaan dia melaluinya tu arasy lah. Fa fi taghyiri tasarif, ni dari di sini dalam peralihan akan tasrif, ma yu'athiru fi taghyiri dalalati wal ihtimal, dia ada apa yang memberi kesan eh, pada perubahan petunjuk dan juga kebarangkalian. Fal yajtanibut tasrif, maka hendaklah yujtanibut tasrif, maka hendaklah dijauhi akan tasrif. Fal yujtanibut tasrif, hendaklah dijauhi akan tasrif, kama yujtanibut ziyadah, macam dijauhi akan penambahan. Tambah tak boleh, tasrif pun tak boleh. Kenapa? Penambahan dengan tasrif tadi bertambah maksud. Fa inna tahta tasrif nuqsanan wa ziyadah, kerana di bawah tasrif ni ada perbuatan mengurangkan ataupun menambahkan. Benda patut jadi maksud sekian, boleh jadi kurang dia maksudnya. Tapi untuk gunakan contoh tadi, kata penafian Allah Taala bersama tanah arasy adalah salah. Okey. Baik. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Tengok je dekat Facebook. Okey. Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Soalan kuliah okay, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Cuma kena ingat eh, tajuk kita sekarang ni kita berhenti sampai muka surat yang ke 59. Dan pembahasan kita sekarang ni dia tentang tugasan. Yang mana Imam Ghazali dan kitab beliau, dia letakkan tugasan bila kita ni nak berakidah dengan akidah salaf. Okay, dalam bab asma dan sifat dia kata mana ada tujuh, dia kata tugasan. Tugasan tu adalah yang pertama dia kata takdis, itu penyucian Allah Taala daripada segala yang berkaitan sifat makhluk. Dia sebutkan satu jisim, termasuk sebenarnya adalah jangan sampai kata tak ada zat pula lah. Okey. Kemudian pembenaran, benarkan apa Nabi sabdakan, iman ya, kita bukannya lawan. Kemudian kita intiraf ketidaktahuan, kelemahan kita. Tahan diri kita pasal kita tahu kita diri kita ni tak mampu upaya mendapat pengetahuan sebab akal kita limited. Dia tak boleh tahu lebih daripada batasan dia. Kemudian diam. Takkan tanya mengenai makna dia dan takkan memperdalamkan tentang perbincangan. Kerana perbuatan menanya-nanyakan tentang maksud-maksud berkenaan adalah bid'ah. Macam kata-kata Imam Malik kepada lelaki tanya dia tentang istiwa. Kemudian yang kita sekarang masih lagi yang tajuk dia adalah menahan diri. Menahan diri itu daripada apa? Tidak kita bertindak kepada lafaz-lafaz tadi dengan beberapa tindakan. Yang dia kata tadi takwil, tafsir, takwil, kemudian apa? Kemudian yang tadi 58. Okey. dia tafsir, takwil. Okey. Dia ada tafsir, takwil, kemudian okay, kemudian tasrif. Yang tadi kita sebut tadi last sekali tasrif. Bila kita kita pergi kembangkan word tu tadi dalam fi'il madhi, kita bagi dalam lafaz yang lain. Sebab dalam penukaran lafaz tersebut boleh menjadi dekat situ kita kurangkan maksud atau tambah maksud. Kurang maksud atau tambah maksud. Sebab tasrif sentiasa berubahkan makna. Past tense kan, madhi mudhari tu, benda tu akan beri kesan. Okay, jadi insya-Allah kita ada lagi tiga eh. Ada tiga lagi sebelum kita masuk kepada tugasan yang berikutnya, itu berkenaan dengan apa, berkenaan dengan al-kafu, kaf berhenti, stop. Okey, sebelum yang ketujuh. Jadi yang kita ambil ni nombor 5 lah. Okay, baik. Wallahu alam. Dah nak keluar habis. baru dah masuk kelas. Okey, baik. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.